Pertanyaan berikutnya, apakah anak susuan menjadi mahram bagi semua anak saya? Iya, menjadi mahram. Ya. Anak susuan menjadi mahram bagi saudara-saudaranya sesusuan. Iya. Baik saudaranya sesusuan itu adalah anak, ya, anak kandung dari ibu yang menyusuinya, maupun dari selain anak kandungnya. Taib. Dan yang berasal dari anak kandungnya ini, baik yang menyusui dengan ibunya, maupun tidak menyusui dengan ibunya, semuanya menjadi mahram bagi anak yang telah menyusui dari ibu mereka. Taib. Atau misalkan, seorang suami punya istri dua. Ya. Istri yang pertama menyusui, ya, seorang anak. Maka anak-anak dari istri yang kedua itu pun menjadi mahram. Ya. Sebab pemilik susunya adalah suaminya. Ya. Pemilik susu dari kedua istrinya adalah suaminya. Ya. Ini menjadi mahram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keumumannya, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya. Diharamkan dari persusuan itu apa yang diharamkan dari nasab. Ya, diharamkan dari persusuan itu apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab. Taib. Jadi kesimpulannya, anak-anak seseorang itu adalah mahram dari anak yang disusukannya atau disusui oleh istrinya. Taib.